Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah kita sebutkan tadi malam ketika Abu Jahal berkata kepada teman-temannya, apakah kalian ingin Muhammad berguling-guling pada wajahnya atau wajahnya berguling-guling di hadapan kalian? Maka mereka menyatakan iya. Ia pun berkata, Abu Jahal, Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya akan aku injak-injak lehernya dan akan aku guling-gulingkan wajahnya. Maka ia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan salat dengan menyangka bahwa dia akan bisa menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ia pun terkaget, berbalik, mundur ke belakang, takut dengan apa yang ada di depannya. Maka mereka menyatakan, malaka ya Abul Hakam, ada apa denganmu ya Abul Hakam? Maka dia menyatakan, inna baini wa bainahu khandaqan min nar, antara diriku dengannya ada parit dari api. Wa haulan wa ajniha, dan sesuatu yang mengerikan dan bersayap-sayap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, laudana minni, seandainya dia mendekat kepadaku, lakhtatafathu almalaikah adwan adwan, maka malaikat akan menyambarnya dan remuk berkeping-keping. Ini yang dikatakan wa ajnihah, bersayap-sayap, yakni malaikat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Semisal perbuatan ini pula dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari melaksanakan salat di sisi Ka'bah, dan Abu Jahal serta teman-temannya sedang duduk pada waktu itu. Maka berkata sebagian mereka kepada yang lain, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan seonggok isi rahim unta dari Bani Fulan, lalu ia letakkan di atas punggung Muhammad tatkala ia sujud, apabila ia sujud. Maka bangkitlah ashqa al-qaum, bangkitlah orang yang paling sengsara dari kaum tersebut, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Ia datang kemudian menunggu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ia pun meletakkan onggokan isi rahim unta tersebut di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun saling mentertawakan Rasulullah. Lantas kemudian setelah itu mereka saling menuding satu dengan yang lain, si fulan, si fulan, si fulan, si alan. Nah, dalam kondisi Rasulullah sujud pada waktu itu, la yarfa'u ra'sah, beliau tidak bisa mengangkat kepalanya. Sampai datanglah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian melemparkan onggokan rahim unta tersebut dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud. Lalu kemudian Nabi menyatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hukumlah orang-orang Quraisy. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan mereka terasa berat. Naam, ketika Rasulullah mendoakan mereka dengan doa kejelekan, karena mereka yakin bahwa doa di Mekah ini doa yang terkabul. Mereka masih meyakini seperti itu. Apalagi orang yang terzalimi. Lalu Nabi SAW menyebutkan, na'am sammahum rajulan rajulan, satu persatu disebutkan namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam doa tersebut. Allahumma alaika bifulan wa fulan, ya Allah binasakan si fulan, dengan menyebutkan namanya, dan si fulan, dan si fulan. Nam waqad qutilu kulluhum yauma badr, dan semua orang yang disebutkan Nabi satu persatu tadi, mereka terbunuh dalam perang Badar. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tokoh yang paling banyak sering mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada 5 orang. Satu, Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Yang kedua, Al-Aswad bin Abdi Yaghuth az-Zuhri. Yang ketiga, Abu Zam'ah al-Aswad bin Abdul Muttalib al-Asadi. Yang keempat, Al-Harith bin Qais al-Khuza'i. Dan yang kelima, Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada Nabi atas kejahatan dan keburukan yang mereka timpakan kepada beliau. Allah katakan di dalam surah Al-Hijr ayat 95, inna kafainakal mustahzi'in, kami akan memberikan kecukupan kepadamu wahai Muhammad, kami akan memeliharamu wahai Muhammad dari al-mustahzi'in, yang suka memperolok-olok kamu. Naam. Lalu ternyata kemudian setelah itu datang kepada mereka berbagai hal dari semua tokoh-tokoh yang suka melakukan istihza, olok-olokan tadi kepada Nabi. Dari 5 orang ini menimpa mereka sesuatu yang terkandung padanya ibrah dan pelajaran. Di antaranya adalah, adapun Al-Walid, yang Al-Mughir, Al-Walid ibn Al-Mughir Al-Makhzumi, beberapa tahun sebelumnya dia tertimpa oleh luka disebabkan oleh anak panah. Terluka karena anak panah. Lam yakun syai'an, sebenarnya tidak mengapa. Anak panah ini atau luka karena panah tersebut tidak begitu berpengaruh sebenarnya. Tetapi fa asyara Jibril ila athari dzalikal khadash. Tetapi Jibril menunjuk pada bekas luka tersebut sehingga ia pun kejang-kejang. Terus merasa kesakitan dan menimpa dia keluhan sampai kemudian meninggal beberapa tahun setelah itu. Sekian tahun merasakan sakit yang sebenarnya awalnya tidak seberapa dan tidak mengapa, tapi karena ditunjuk oleh Jibril alaihi salam, Nabiya pun selalu kejang-kejang dan terus merasakan sakit yang tak terperikan sampai dia mati. Adapun Al-Aswad bin Abdi Yaghuth az-Zuhri, Jibril menunjuk ke arah kepalanya. Fa kharaja fihi quruh, maka kemudian keluarlah luka bernanah. Famata minha, maka ia pun mati. Wakila, dikatakan pula sebagian pendapat bahwa dia ditimpa oleh angin panas. Ditimpa angin panas karena Jibril menunjuk perutnya, kemudian perut itu membusung, mengembung sampai ia mati. Sampai ia mati. Lain lagi dengan Al-Aswad bin Abdul Muttalib Al-Asadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin merasa sempit disebabkan oleh gangguan dia kepada Rasulullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam mendoakan kejelekan padanya. Ya Allah, butakanlah matanya. Dan ambillah anaknya ya Allah, hilangkan dari dia. Maka Jibril alaihi salam kemudian melemparnya dengan duri pada wajahnya hingga ia pun buta. Lalu juga melempar anaknya dan ia terkaget sampai mati. Sampai mati. Sudah matanya buta kehilangan anaknya. Tidak ada yang bisa memelihara dia, menuntun dia, menjaga dia. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Al-Harith bin Qais. Al-Harith ibn Qais, dia disiksa oleh Al-Ma'ul Asfar. Anak enggak begitu faham apa maksudnya Al-Ma'ul Asfar. Air berwarna kuning di dalam perut. Fi batnihi, apa istilahnya ini kalau dalam dunia kesehatan apa? Ada yang ngerti? Naam, fi asad. Air kuning di dalam perut. Enggak paham ya? Iya. Tayyib. Hatta kharaja khar'uhu min fihi, sampai keluar kotoran dari perutnya, apa namanya, lewat mulutnya, kotoran tadi dari al-ma'ul asfar tadi sampai keluar kotoran. Naam, berwarna kuning dari dalam perutnya lewat mulutnya. Famata minhum, dan ia pun mati karena penyakit tersebut. Naam. Dan yang terakhir adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia duduk pada sepotong kain, lalu masuk duri dari kain tersebut. Naam. Menusuk telapak kakinya. Menusuk telapak kakinya, menyebar racunnya sampai ke kepalanya, hingga ia pun mati. Hingga ia pun mati. Fabarakallahu fikum, hadhihi surah musaggarah. Ini gambaran kecil atau gambaran singkat. Naam. Dari berbagai macam gangguan-gangguan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Allah azza wa jalla membantu dan menolong nabinya alaihi salatu wassalam setelah beliau mengumumkan dakwah. Naam, secara al-jahar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh dua langkah. Naam, dan dua upaya strategis atau strategi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gangguan terus semakin nyata bagi mereka, maka Rasulullah pun mengambil langkah-langkah. Di antara dua langkah yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama Darul Arqam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai markas dakwah dan ibadah. Rumah beliau radhiyallahu ta'ala an, Al-Arqam bin Abil Arqam, dijadikan sebagai markas dakwah dan ibadah dan tempat tarbiyah, tempat pendidikan. Kenapa dipilihnya rumah Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu? Karena rumah ini berada di kaki Bukit Safa, jauh dari pandangan mata-mata zalim dari kaum Quraisy, di mana mereka Rasulullah dan para sahabat berkumpul di rumah tersebut secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Yatslu alaihim ayatillah, Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Maka dengan cara itu dipilihnya rumah tadi berkumpul secara sembunyi-sembunyi, beliau sallallahu alaihi wasallam bisa melindungi banyak sahabatnya dari berbagai macam kejadian-kejadian yang dikhawatirkan terjadi jika mereka berkumpul secara nyata, secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain lagi. Beliau mengumpulkan di sana tempat berkumpul para sahabat. Namun beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dakwah kepada jalan Allah jahran. Secara jahar, secara terang-terangan, di tengah-tengah musyrikin. Sehingga beliau tidak terhindar dari berbagai macam bentuk kezaliman, permusuhan, ejekan, olok-olokan. Dan ini termasuk dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala agar dakwahnya sampai kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Sehingga dengan itu barakallahu fikum, manusia tidak punya hujjah kepada Allah setelah Rasulullah menyampaikan peringatan. Walialla yaqula qa'ilun yaumal qiyamah, dan agar tidak ada seorang pun yang menyatakan di hari kiamat, ma ja'ana min basyirin wala nadhir, sebagaimana dalam suratul Maidah ayat ke-19, tidak datang kepada kami satu orang pun pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Rasul sudah menyampaikan kepada kalian secara jahar, bahkan kalian telah mengganggu dan menyakitinya, dan Rasulullah bersabar dengan itu semua. Sehingga tidak ada hujjah dan alasan lagi untuk mereka menyatakan tidak ada satupun pemberi peringatan kepada kami. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menghikayatkan di dalam Al-Quran tentang nantinya pengingkaran umat Nabi Nuh ketika mereka menyatakan tidak ada seorang pemberi peringatan kepada kami. Tidak ada yang memberi peringatan kepada kami, kata mereka. Tapi Nuh menyampaikan sumpah bahwa beliau telah menyampaikan dakwah kepada mereka. Maka Allah bertanya, apakah engkau punya saksi? Aku punya saksi, yaitu Muhammad dan umatnya. Nah, bagaimana bentuk persaksiannya? Padahal mana mungkin Nuh sebagai rasul pertama yang menjadi saksinya adalah rasul terakhir, umat terakhir. Yakni karena engkau ya Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran, naam, dari kitab sucinya Muhammad dan umatnya, engkau mengabarkan di sana bahwa Nuh telah menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Nah, kemudian barakallahu fikum, strategi yang kedua adalah, dan langkah yang kedua, al-hijratu ilal Habasyah, hijrah ke negeri Habasyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kaum muslimin an yuhajiru ilal Habasyah, agar mereka berhijrah ke Habasyah. Setelah memperoleh kejelasan bahwa Najasyi, Raja Najasyi, adalah seorang raja yang adil, tidak ada seorang pun yang terzalimi di sisinya. Tidak ada seorang pun yang terzalimi di sisinya. Maka pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, berhijrahlah rombongan pertama muslimin. Jumlah mereka 12 rajulan, 12 orang laki-laki, wa arba'u niswa, dan 4 orang wanita. Totalnya 16 orang yang berhijrah rombongan pertama. Pimpinan dari rombongan tersebut adalah Utsman bin Affan Al-Umawi radhiyallahu taala anhu, bersama istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang ini barakallahu fikum, Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintu Rasulullah, wahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah. Ini keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala setelah Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Lah, para sahabat tersebut keluar secara sembunyi-sembunyi di tengah kegelapan malam menuju pelabuhan Syu'aibah di selatan Jeddah. Nah, Dan termasuk barakallahu fikum dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah menetapkan ketika mereka sampai di pelabuhan, mereka mendapati dua kapal dagang. Dua kapal dagang. Naam, mereka menaiki kedua kapal tersebut hingga sampai ke negeri Habasyah, berlayar ke sana, ke negeri Habasyah, Ethiopia. Adapun Quraisy, tatkala mereka mengetahui keluarnya para sahabat tadi yang berhijrah, mereka merasa tergugah dan marah. Maka mereka dengan cepat mengikuti jejak mereka hingga mereka bisa menjumpai dan akan menangkapnya. Untuk kemudian mereka kembalikan ke Makkah. Agar terus mereka bisa menganiaya dan menyiksa kaum muslimin. Itu aja tujuannya. Dikembalikan agar bisa terus menyiksa dan menganiaya mereka. Dan memalingkan mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnal muslimin fatauhum ilal bahar. Tetapi walhamdulillah kaum muslimin sudah lepas ke laut. Naam. Mereka pulang dalam keadaan gagal setelah mereka sudah sampai di bibir pantai. Ini baru lepas. Mereka tidak bisa mengejar. Kapal juga tidak ada. Kalau mau berlanjut ke sana ngejar ke tengah lautan, pulang dalam keadaan gagal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muwafaqatu al-musyrikin lil-muslimin wa sujuduhum fi surati An-Najm. Kaum musyrikin ini menyesuai muslimin di mana mereka sujud ketika Rasulullah membaca surah An-Najm. Ceritanya adalah di bulan Ramadan pada tahun kelima dari kenabian, naam, jadi berapa bulan setelah hijrah pertama tadi? Bulan Rajab. Kemudian setelah Rajab apa? Sya'ban, terus Ramadan. Dua bulan setelah itu. Pada bulan Ramadan tahun kelima dari kenabian, ay ba'da hijratil muslimin bihiwalai syahrain. Kurang lebih dua bulan setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Masjidil Haram, dan di sisi Ka'bah ada sekumpulan besar kaum Quraisy. Sekumpulan besar kaum Quraisy. Di tengah-tengah mereka, kumpulan besar ini tadi, ada tokoh-tokoh pembesar mereka. Pemimpin-pemimpin Quraisy ada bersama mereka. Dan telah turun surah An-Najm kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Najm. Faqama fihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat di tengah-tengah mereka. Wa akhadha yatluha namfaj'ah. Dan Rasulullah serta-merta membaca surah tersebut. Naam. Dan benar-benar bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam menakjubkan mereka. Mereka belum pernah mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan semisal yang mereka dengarkan pada waktu itu. Mereka terpukau karena kehebatan ucapan-ucapan yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanyut sepenuhnya. Naam. Terpukau dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terpaku mendengarkan sambil tertegun diam. Hatta idza tala fi khawatim as-surah, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca akhir-akhir surah, naam, sentakan dan hentakan menerbangkan hati-hati mereka. Wa tala fil akhir, dan pada akhirnya di barakallahu fikum pada surah An-Najm ayat yang ke-62, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca fasjudu lillahi wa'budu. sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Ini surah An-Najm ini termasuk dari ayat yang disyariatkan padanya sujud, sujud tilawah. Fasjudu lillahi wa'budu. Wa kharra sajidan, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam kemudian bersujud, sujud tilawah. Sajadal jami', semua Quraisy tadi bersama tokoh-tokohnya ikut sujud. Walam yamliku anfusau, mereka sudah tidak bisa membendung diri mereka sendiri untuk tidak mau sujud, sujud semuanya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tidak kuat menahan dirinya. Wa rawa al-Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a surah An-Najm. Rasulullah membaca surah An-Najm, fasajada biha, kemudian sujud, sujud tilawah, maka tidak ada satupun dari kaum tersebut kecuali ia sujud. Sampai-sampai ada seorang dari kaum tersebut, na'am, karena dia tidak sanggup untuk sujud, membungkuk, dia mengambil segenggam tanah atau pasir, na'am, kemudian ia letakkan wajahnya di tanah tersebut agar dia bisa ikut sujud. Na'am. Wa qala yakfini hadza, cukup bagi saya dengan ini. Karena dia tidak kuat untuk melakukan sujud. Akhirnya dia mengambil tanah agar bisa sama-sama sujud bareng. Maka kata beliau radhiyallahu taala an, kata Abdullah bin Mas'ud, falaqad raaitu ba'du qutila kafiran. Naam, aku pun setelah itu melihat dia terbunuh dalam keadaan kafir. Orang yang dulu aku lihat dia meletakkan wajahnya di tanah tadi. Wa huwa Umayyah bin Khalaf. Yaitu Umayyah bin Khalaf qutila yauma Badr, dia terbunuh pada perang Badar. La ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pernah kita jelaskan tentang cerita ini dalam pelajaran di Masjid Ukhuwah pada sittatu mawadhi' min as-sirah. Naam, tentang kisatu al-gharaniq. Iya, masih ingat ya? Naam, kisah al-gharaniq, di mana ternyata di saat membaca surah An-Najm, naam, di mana di sana disebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manat tsalizata al-ukhra. Di sana disebutkan tentang lata, uzza, mana. Lah, di sela-sela bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata syaitan nyelempit memasukkan ucapan di antara suara Rasulullah dengan menyatakan tilkal gharaniqil ula. Itu adalah na'am barakallahu fikum al-gharaniq al-ula, maksudnya bahwa sesembahan-sesembahan tadi boleh, na'am, untuk minta kepada mereka sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Latta uzza mana. Rasulullah tidak mendengar suara itu, tapi mereka semua mendengarkan ucapan syaitan tadi yang disisipkan di antara suara Rasulullah ketika membaca, sehingga pun mereka, oh ternyata memang ini yang kita maukan, berarti benar cara kita ini. Ketika Rasulullah bersujud, mereka pun seluruhnya sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kemudian audatu al-muhajirina ila Makkah. Kembalinya muhajirin ke Makkah. Muhajirin yang berhijrah ke Habasyah. Lah wasala hadzal khabar ila al-Habasyah. Cerita kejadian ini bahwa mereka seluruhnya sujud bersama Rasulullah sampai ke Habasyah. Tapi dalam gambaran yang berbeda dengan kenyataan. Di mana barakallahu fikum, kabar berita yang sampai kepada mereka bahwa Quraisy telah masuk Islam. Nah ini. Kabar berita yang sampai kepada mereka adalah orang-orang Quraisy masuk Islam. Faraja'u farihina mustabashirin ila Makkah. Mereka pulang kembali gembira bahagia ke Makkah. Ternyata tatkala mereka dekat dengan kota Makkah, beberapa saat di siang hari, mereka tahu kejadian sebenarnya. Naam. Oh ternyata seperti itu. Naam. Sebagian akhirnya balik lagi ke Habasyah. Ada yang masuk ke Makkah dengan sembunyi-sembunyi dengan perlindungan dari seorang dari salah satu dari orang-orang Quraisy. Naam. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum, al-hijratu tsaniyah ila al-Habasyah. Hijrah kedua ke Habasyah. Kalau tadi hijrah pertama. Wasdada al-bala' wal-'adzabu 'alal muslimina min Quraisy. Penyiksaan dan gangguan semakin mengeras, semakin menguat dari kaum Quraisy kepada muslimin. Kenapa semakin menguat siksaan mereka dan semakin membesar? Karena mereka nyesal. Kenapa kok kami dulu sujud bersama muslimin atau bersama Muhammad? Nah, mereka sudah tidak sanggup untuk menahan, membendung dirinya untuk sujud. Hanya terpukau dia membisu dengan bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Lah setelah itu mereka nyesal. Kok kami sujud bareng? Wa intiqaman lima balaghahum anin Najasyi, dan juga sebagai balasan atas berita yang sampai kepada mereka tentang Najasyi, Raja Najasyi, dari baiknya barakallahu fikum perlindungan mereka kepada atau perlindungannya kepada kaum muhajirin. Naam. Maka melihat keadaan kritis tersebut, karena begitu semakin menguat gangguan kepada muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah kali yang kedua. Naam, fahajara isnani aw salasa wa samanuna rajulan, maka berhijrahlah 2 atau 3 wa samanun dan 80. Maksudnya 82 atau 83 orang pada hijrah yang kedua. Nah, laki-laki ini 82 atau 83 orang laki-laki, wa samani asyrata imra'ah, dan 18 orang wanita. 18 orang wanita. Akan tetapi barakallahu fikum, hijrah yang kedua ini lebih berat dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena kaum Quraisy sudah waspada dan selalu mengintai gerakan-gerakan kaum muslimin. Gerak-geriknya dipantau, ya, diselidiki. Tetapi kaum muslimin, naam istilahnya bahasanya, orang kalau mau ngintai pencuri-pencuri itu lebih lihai lagi. Kurang lebih begitu. Lah, kaum muslimin barakallahu fikum, mereka sudah waspada, muslimin lebih waspada lagi. Naam, lebih waspada lagi. Cara mereka lebih bagus. Naam. Sehingga kemudian mereka bisa lolos kembali ke negeri Habasyah dengan mengerahkan segala kesungguhan dan kemampuan mereka untuk bisa lepas menuju Habasyah. Berikutnya barakallahu fikum. Makidatu Quraisy bi muhajiri al-Habasyah, tipu daya Quraisy terhadap para muhajirin yang hijrah ke Habasyah. Kaum musyrikin geram karena ternyata muslimin bisa lolos dari mereka pada hijrah yang kedua. Mereka sampai ke negeri Habasyah dalam keadaan aman. Naam, aman jiwa mereka, aman iman mereka. Maka mereka pun mengutus 2 orang yang paling tajam pikirannya, yang paling cerdas, agar bisa mengembalikan para muhajirin kembali ke Makkah. 2 orang tersebut adalah Amr ibn al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Wakana idza ka ala syirik. Keduanya masih dalam keadaan musyrik. Nam sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Nam Amr ibn al-As, ayahnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa nazala ar-rajulan bil Habasyah tahta khittatin mudabbarah. Sampailah 2 orang tersebut ke negeri Habasyah. Naam, dengan rencana yang sudah diatur. Rencana yang sudah diatur. Awal mula yang mereka lakukan adalah menghubungi pimpinan militer. pimpinan militer di negeri Habasyah, memberikan hadiah. Ini ceritanya nyogok, kasih hadiah dulu. Kemudian barakallahu fikum, mereka menceritakan maksud kedatangannya dan menyampaikan argumen-argumennya hingga para pimpinan-pimpinan militer tadi sepakat apa yang mereka maukan, sepakat apa yang mereka inginkan. Ini dipengaruhi dulu. Nah, sehingga nanti kalau mereka ketemu Raja Najasyi, ini sudah ada pendukungnya, sudah ada penyokongnya. Summa hadaru au hadara ila an-Najasyi, kemudian keduanya pun menemui Raja Najasyi dan memberikan hadiah kepadanya juga, kemudian berbicara dan menyatakan, ayyuhal malik, wahai baginda raja, sesungguhnya telah berlindung di negerimu anak-anak muda bodoh. Mereka telah meninggalkan agama mereka, tapi mereka juga tidak masuk ke dalam agamamu. Ini ucapan provokasi. Mereka ini meninggalkan agama nenek moyang mereka di Mekah, tapi mereka datang ke negerimu juga tidak masuk agamamu, agama Nasrani. Nah, mereka datang dengan membawa agama yang mereka ada-adakan, yang tidak pernah kami kenal dan juga tidak kamu kenal. Nah, dan telah mengutus kami kepadamu tokoh-tokoh penting dari kaum mereka, dari ayah-ayah mereka, paman-paman mereka, kerabat-kerabat mereka, agar mengembalikan mereka kembali ke Makkah. Naam. Mereka ini, tokoh-tokoh Quraisy tadi, lebih terhormat. Naam, kehormatannya dibandingkan anak-anak muda tadi. Dan lebih tahu tokoh-tokoh tersebut dibandingkan apa yang mereka cela. Mereka menyatakan orang itu telah mencela, yang sudah kita gambarkan tadi malam. Mencela Tuhan-Tuhan mereka, menyatakan bahwa akal-akal mereka bodoh dan segala macamnya. Nah, akhirnya barakallahu fikum, setelah menyampaikan beberapa ungkapan tadi, ayyadahuma al-battariqah. Nah, didukung oleh pimpinan-pimpinan militer tadi sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Sesuai rencana yang sudah disusun. Tapi ternyata barakallahu fikum, An-Najasyi orang yang sangat hati-hati dalam menangani masalah. Hati-hati dia. Dan dia memandang ingin mendengarkan alasan argumen dari dua belah pihak, sehingga jelas mana yang benar, mana yang salah. Maka ia pun memanggil kaum muslimin dan bertanya kepada mereka, agama apa ini yang kalian telah berpisah meninggalkan agama kaum kalian, tapi kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku dan tidak pula agama seorang pun dari agama-agama yang ada? Maka berbicaralah Ja'far bin Abi Talib sebagai jubirnya. Sebagai juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyatakan, ayyuhal malik, wahai baginda raja, kami ini adalah kaum, atau dulunya kami kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, makan bangkai. Kami melakukan perbuatan-perbuatan keji, memutuskan tali silaturrahim, lupa kepada tetangga, yang kuat memakan yang lemah. Di saat kami dalam keadaan demikian, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari diri kami sendiri, dari kaum kami sendiri. Kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu amanahnya, kami tahu sikap menjaga kehormatan dirinya. Lalu ia mengajak kami untuk mentauhidkan Allah. Ia mengajak kami untuk beribadah kepada Allah dan melepaskan semua yang telah kami sembah dan yang disembah oleh Tuhan, oleh ayah-ayah kami, dari bebatuan dan berhala-berhala. Itu yang ia perintahkan kepada kami. Ia memerintahkan kami untuk jujur dalam berbicara, menyampaikan amanah, menyambung tali silaturrahim, baik dalam bertetangga, mencegah diri dari keharaman dan darah manusia, menahan mencegah kami dari perbuatan-perbuatan keji, tidak boleh untuk berbicara dusta, memerintahkan kami atau melarang kami dari memakan harta anak yatim dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan jelek, tuduhan berzina bagi orang yang sebenarnya tidak demikian, dan memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ia memerintahkan kami menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat dan berpuasa, dan menyebutkan beberapa hal. Naam, kepada kami, kami pun membenarkan Nabi tersebut. Kami beriman kepadanya, mengikutinya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kami pun dimusuhi oleh kaum kami. Mereka menyiksa kami, menghukum kami karena agama kami. Itu semua mereka lakukan agar kami kembali menyembah berhala-berhala, naam, daripada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar kami menghalalkan apa yang dulu kami halalkan dari perbuatan-perbuatan keji. Maka tatkala mereka memaksa kami, menzalimi kami, membuat kami sempit, kami pun, dan menghalangi antara kami dengan agama kami, maka kami pun keluar ke negeri Anda, wahai baginda raja. Dan kami memilih Anda daripada yang lainnya, karena kami mengharapkan perlindungan Anda, dan kami mengharapkan agar kami tidak terzalimi di sisi Anda, wahai baginda raja. Falamma sami'a an-Najasyi hadza, tatkala Najasyi mendengarkan pemaparan tersebut, maka ia meminta dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala an untuk membacakan sesuatu dari Al-Qur'an. Maka beliau pun membaca dari hafalannya, Kaf ha ya ain sad, yaitu surah Maryam. Ini memang benar-benar tepat pilihannya. Ini seorang Raja Najasyi yang Nasrani yang dipilih surah Maryam. Fabaka an-Najasyi, maka menangislah Raja Najasyi sampai basah jenggotnya. Subhanallah. Jadi Nasrani ini juga jenggotan sebenarnya. Sebagaimana juga Nabi Allah Isa, beliau berjenggot. Naam. Dan menangislah pula para pendeta, barakallahu fikum, sampai membasahi lembaran-lembaran kitab mereka. Naam. Membasahi lembaran-lembaran kitab mereka. Tsumma qala an-Najasyi, lalu berkatalah Raja Najasyi, in hadza walladhi ja'a bihi Isa. Naam, inilah yang datang dibawa oleh Isa, ia keluar dari satu sumber. Naam. Apa yang engkau bacakan dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi menceritakan tentang kisah Maryam, ini datang dari satu sumber dengan yang dibawa oleh Nabi Isa. Naam, lalu kemudian barakallahu fikum, dua orang utusan tadi, atau Raja Najasyi berkata kepada dua utusan tadi, menyatakan, pergilah kalian berdua, tidak demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, naam, dan aku tidak bisa ditipu oleh kalian, maka pergilah, diusir. Diusir oleh Raja Najasyi. Lah, di hari yang kedua, Amr ibn al-As mencari tipu daya yang lain. Ia berkata kepada Raja Najasyi, innahum al-muslimin yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan azima. Mereka telah berkata tentang Isa bin Maryam ucapan yang besar. Maka Raja Najasyi memanggil mereka dan bertanya, apa maksudnya ucapan yang mana itu? Naam, maka Ja'far menyatakan, kami telah menyatakan tentangnya, tentang Isa yang datang dibawa oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan huwa Abdullah wa rasuluh wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Udhara al-Batul. Kami menyatakan Isa itu Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, ruh dari Allah dan kalimat yang diberikan kepada Maryam dari kun fayakun, dalam naam di mana Maryam adalah seorang perempuan yang masih perawan dan belum menikah, dia mendapatkan anak. Naam dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan wanita pezina, bukan wanita pezina. Maka akhirnya maksudnya ini memprovokasi lagi. Karena orang Nasrani meyakini bahwa apa? Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan, mereka mengucapkan kalimat demikian. Maka kemudian Raja Najasyi mengambil tongkat yang terbuat dari tanah. Kemudian menyatakan, wallahi, demi Allah, Isa bin Maryam tidak melebihi apa yang engkau ucapkan dibandingkan na'am hadal aud, dibandingkan tanah ini, na'am atau tongkat dari tanah ini. Yani seperti itulah memang kenyataannya tentang Nabiullah Isa. Pergilah kalian semuanya dan kalian aman di negeriku. Na'am, maka merugilah. Man sabbakum gharam, siapa yang mencela kalian, ia akan merugi. Siapa yang mencela kalian, dia akan merugi. Siapa yang mencela kalian, dia akan merugi. Diulang sampai 3 kali. Na'am. Aku tidak lebih senang memiliki emas sebesar gunung, lalu kemudian aku menyakiti satu orang dari kalian. Tidak lebih aku sukai. Aku punya emas sebesar gunung, tapi aku menyakiti kalian. Naam, thumma amara bi raddil hadaya, kemudian beliau memerintahkan untuk dikembalikan hadiah-hadiah tadi kepada dua utusan Quraisy. Keduanya pulang tanpa membawa hasil, dan kaum muslimin tinggal berada di tempat yang paling baik dengan perlindungan terbaik dari Raja Najasyi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tepat jam 06.30 kita cukupkan sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.